Mitra Bisnis, Bisnis Indonesia menulis, Komisi Pengawas Persaingan Usaha melarang seseorang yang menduduki jabatan sebagai direktur atau komisaris dari suatu perusahaan merangkap menjadi direksi atau komisaris di perusahaan lain dalam waktu bersamaan. KPPU mengklaim hal ini dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Bagi yang melanggar aturan ini akan dikenakan sanksi administratif atau pidana. Saat ini sudah terhubung dengan mantan anggota DPR yang juga pengusaha, Alvin Lee. Pak Alvin, apa komentar Anda? Jadi KPPU itu tidak usah membuat aturan-aturan sendiri yang bertentangan dengan undang-undang. Undang-undang perseroan terbatas itu tidak mengatur satu orang boleh punya beberapa perusahaan. Nah, kalau seseorang itu tidak boleh menjadi direksi lebih dari satu perusahaan, itu justru akan menghambat investasi. Salahnya apa seseorang itu menjadi direksi atau direktur atau komisaris di lebih dari satu perusahaan? Kalau yang dikhawatirkan terjadi persaingan yang tidak sehat? Kalau masalah monopoli, oligopoli, dan sebagainya, itu ada integrasi vertikal dan sebagainya, itu bisa juga orangnya namanya nggak kelihatan tapi mengendalikan semua, itu sudah terbukti bahkan ada orang Indonesia yang mempunyai perusahaan di negara-negara tax haven atau negara yang membebaskan orang dari pajak, kemudian pengendaliannya dari luar, pemilik itu nggak kelihatan, malah namanya di dalam struktur organisasi perusahaan. Jadi jangan kita ingin membunuh, yang mampu melakukan begitu kan hanya grup-grup besar. Jangan kita hanya memikirkan yang hal-hal yang mungkin hanya beberapa gelintir orang yang bisa melakukan itu, tapi justru membunuh investasi pengusaha-pengusaha yang kelas menengah dan kecil yang mereka sebetulnya sudah bisa mengembangkan usahanya, punya lebih dari satu usaha, tapi karena terbentur aturan KPPU itu kemudian menjadi hambatan. Yang perlu diurus oleh KPPU adalah bagaimana supaya tidak terjadi monopoli, tidak terjadi dumping. Tapi jangan sampai masuk ke seseorang itu nggak boleh punya lebih dari satu perusahaan atau tidak boleh menjadi direktur di lebih dari satu perusahaan itu. Saya belum pernah ketemu aturan itu di manapun di dunia. Jika begitu, apa yang harus dilakukan untuk menghindari terjadinya monopoli atau persaingan tidak sehat lainnya? Untuk menghindari monopoli itu kan ada sebetulnya ada ya undang-undang tentang persaingan usaha yang sehat itu ya. Kemudian perlindungan hak-hak konsumen. Dan juga kita punya komisi anti dumping kalau tidak salah. Ya kita gunakan aturan-aturan seperti itu. Misalnya satu grup usaha saja itu bisa selama mereka tidak mempunyai kewenangan yang terlalu luas, mereka juga tidak bisa melakukan monopoli. Monopoli itu kan macam-macam. Ada yang monopoli karena memang sifat dari usahanya itu sendiri. Misalnya, tanpa aturan apa-apapun, yang namanya transmisi listrik itu tidak akan ada yang mampu menyaingi PLN. Karena investasinya sedemikian besarnya. Itu dibuka peluang usaha apapun juga tidak ada orang yang masuk. Nah, tapi ada monopoli itu yang diberikan berdasarkan peraturan. Misalnya, Pertamina itu mempunyai hak-hak monopoli tertentu, kan? Yang pada saatnya nanti juga bisa dihapus gitu. Dan tapi ada juga kerjasama mungkin bukan antar pengusaha yang sama, tapi beberapa perusahaan yang bergabung kemudian memonopoli pasar bisa saja. Nah itu kan yang kita atur itunya, bukan kepemilikan atau siapa menjadi direksi atau komisarisnya. Demikian Alvin Lee, saya Kiki Wijaya.